Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'du fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal hadith hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtasatuha fa inna kullam muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Faqala al mu'allif hafizahullahu ta'ala yaqulu wa ana ashhadu an la ilaha illallah wa ta la syarikalah wa anna muhammadan abdu wa rasuluhu raditu billahi rabba wa bi muhammadi rasula wa bil islami dina. Yaqulu dhalika aqiba tashahudil muadzini. Di antara zikir berkaitan dengan adzan adalah mengucapkan dan aku bersyahadat, bersaksi tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah semata, tiada sekutu baginya, dan Muhammad adalah hamba dan utusannya. Aku rela Allah menjadi Rabbku, Muhammad menjadi dan Muhammad sebagai Rasul dan Islam sebagai agama, yaitu agamaku. Kata Sa'id Al-Qahtani, penulis Hisnul Muslim, ucapan ini atau bacaan ini diucapkan akibat tasyahudil muadzin, setelah tasyahud yang diucapkan oleh muadzin. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Yang dimaksud aku rela Allah sebagai Tuhanku, sebagai Rabbku, artinya adalah aku rela bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala sebagai malikan wa malikan, sebagai raja dan penguasa, dan penguasaku, mutasarifan wa mudabbiran, yang mengatur dan mengatur, menjadi sang pengatur dan sang pengatur. Demikian penjelasan dari pensyarah Hisnul Muslim. Maka beliau hanya menjelaskan Rabb di sini dengan sifat-sifat rububiyah. Dan ini dinilai oleh Sa'id Al-Qahtani sebagai satu hal yang tidak tepat, karena sebagaimana di pelajaran Al-Irsyad ila Sahil I'tiqad, jika disebutkan Rabb saja, jika disebutkan kata-kata Rabb saja, maka mengandung di sana ilah. Sebagaimana jika disebut ilah saja, maka di sana terkandung Rabb. Akan tapi jika disebutkan ilah dan Rabb, nah maka di sini sifat rububiyah berbeda dengan sifat uluhiyah. Oleh karena itu, maka apa yang dilakukan oleh pensyarah Hisnul Muslim memberi makna untuk Rabb dengan sifat-sifat rububiyah saja, ini satu hal yang kurang tepat, karena di sini Rabb disebut bersendirian, sehingga mencakup juga di samping makna atau sifat-sifat rububiyah juga sifat uluhiyah. Oleh karena itu ada tambahan dari, ada koreksi dari Sa'id Al-Qahtani, beliau katakan makna Rabb di sini adalah raditu billahi rabba adalah wa ilahan haqqan, dan aku ridha bahasanya Allah di samping sebagai pemilik diriku dan pengatur diriku, maka dia adalah sesembahan yang berhak, satu-satunya sesembahan yang berhak untuk disembah. Maka kaidah dalam masalah ini sebagaimana disampaikan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan di Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad, bahasanya jika disebut Rabb saja, maka mencakup ilah, dan jika disebut ilah saja, maka mencakup Rabb. Akan tapi jika ilah dan Rabb disebut bergandengan, maka Rabb mengandung makna rububiyah, sedangkan ilah adalah hanya memuat makna uluhiyah saja. Wa bi Muhammadin rasula, dan aku rela Muhammad sebagai rasulku, yaitu seorang utusan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya aku akan mengikuti Muhammad dalam semua ajaran yang dibawa oleh Muhammad. Aku akan mentaati perintahnya dan aku akan berhenti dari segala larangannya. Wabil islami dinan, dan aku rela Islam sebagai dinku, yaitu aku rela dengan hukum-hukum Islam dan aturan-aturan Islam. Penulis Ibnul Muslim mengatakan bacaan ini dibaca akibat tasyahudil muadzin setelah bacaan tasyahud muadzin. Artinya setelah muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Setelah muadzin mengucapkan syahadat Muhammad Rasulullah. Pensara mengatakan akan tapi redaksi ini bukanlah redaksi yang ada di riwayat Ibnu Khuzaimah. Redaksi yang ada dalam riwayat Ibnu Khuzaimah adalah man sami'al mu'adzina, siapa yang mendengar mu'adzin yatasyahadu mengucapkan kalimat syahadat lalu dia mengucapkan wa ana asyhadu an la ilaha illallah dan seterusnya. Maka ringkasnya bacaan yang disampaikan, bacaan di sini yaitu wa an asyhadu an la ilaha illallah dan seterusnya, bisa diucapkan di dua tempat. Boleh diucapkan setelah bacaan tasyahud atau bacaan syahadat yang diucapkan oleh muadzin, dan boleh juga dibaca setelah azan selesai. Bacaan ini boleh dibaca setelah adzan selesai berdasarkan riwayat Muslim. Berdasarkan riwayat Muslim. Yaitu dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala hina yasma'ul muadzina. Barang siapa yang berkata ketika mendengar muadzin beradzan, yaitu setelah muadzin beradzan, dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina. Maka siapa yang mengucapkan bacaan ini setelah muadzin selesai, Nabi katakan ghufira lahu dhanbuhu, maka diampunilah segala dosa-dosanya. Diriatkan oleh Muslim. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Ahmad dan Muslim, ghafarallahu ma taqaddama min dzambihi, Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lewat. Ini fadilah dari bacaan ini. Dan bacaan ini boleh diucapkan ketika hina yatasyahadul muadzin, setelah muadzin mengucapkan syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah. Sebagaimana dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dengan sanad yang jayid dari Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man sami'al muadzina yatasyahadu faltafata fi wajhihi, siapa yang mendengar muadzin yatasyahad mengucapkan syahadat, faltafata fi wajhihi, lalu dia menoleh ke arah muadzin, faqal, lalu mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa taala syarikalah wa anna muhammad rasulullah dan seterusnya. Sehingga kesimpulannya bacaan ini boleh dibaca di dua tempat, boleh dibaca setelah selesai adzan selesai, sebagaimana dalam riwayat Muslim dan Ahmad, dan boleh dibaca setelah muadzin mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sebagaimana dalam riwayat Ibnu Khuzaimah. Semuanya dari sahabat Sa'id, Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan keutamaan bacanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Dan tidaklah aneh seandainya bacaan ini menjadi sebab ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena orang yang menyatakan rela Allah sebagai Rabb-nya, maka tentu dia akan hanya akan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menduakan Allah dengan yang lainnya. Dan siapa yang rela bahasanya Muhammad sebagai rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan taati segala aturannya. Dan siapa yang rela Islam dan aturan Islam sebagai agamanya, maka dia akan komitmen dengan berbagai aturan Islam, semangat untuk mengamalkan ajaran-ajaran Islam, maka tidaklah diragukan bahasanya hal ini menjadi sebab terampuninya dosa. Maka bacaan raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasulah wa bil islami dina, ini sebatas pengetahuan saya, ini bacaan untuk adzan, demikian juga salah satu bacaan untuk zikir pagi dan petang. Adapun menjadikan bacaan ini sebagai doa belajar, doa awal belajar, raditu billahi rabba wa bil islami dina, raditu billahi rabba wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah atau rasulah wa bil islami dina, maka sampai saat ini saya belum mengetahui dalil untuk meletakkan bacaan ini sebagai salah satu bacaan atau sebagai bacaan mau belajar, meskipun itu adalah satu hal yang sangat-sangat tenar di sekolah-sekolah Islam, di TK-TK Islam, dan di SD-SD, dan namun sampai saat ini saya belum mengetahui dalil untuk meletakkan bacaan ini sebagai doa awal awal belajar. Kemudian yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da faraghihi min ijabatil muadzin. Kemudian berselawat untuk nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da faraghihi, setelah selesai menjawab adzannya muadzin atau menirukan ucapannya muadzin. Ini sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, beliau mendengar nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza sami'tumul mu'adzina faqulu misla ma yaqulu thumma shallu 'alayya fa innahu man shalla 'alayya salatan sallallahu 'alaihi biha asra thumma sallallaha li alwasilata fa innaha manzilatun fil jannati la tanbaghi illa li 'abdin min ibadillahi wa arju an akuna ana huwa faman sa'ala li alwasilata halat lahu syafa'atu." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika kalian mendengar muadzin, maka katakanlah sebagaimana dikatakan oleh muadzin. Setelah itu adalah berselawatlah untukku. Karena barang siapa yang membacakan selawat untukku satu kali, maka Allah akan berselawat, yaitu Allah akan memujinya dan menyanjungnya di hadapan para malaikat sebanyak 10 kali. Kemudian yang kedua, Kemudian mintakanlah kepada Allah wasilah untukku. Fa'innaha maka wasilah adalah satu kedudukan di surga yang tidaklah pantas didapatkan kecuali untuk salah seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma untuk satu orang. Dia adalah kedudukan tertinggi di surga. Wasilah adalah kedudukan tertinggi di surga yang cuma diduduki oleh satu orang. Cuma ditempati oleh satu orang. Wa arju an akuna ana huwa. Dan aku berharap satu orang itu adalah aku. Maka siapa yang memintakan wasilah kepada Allah untukku, halal lahu syafa'ati, maka dia berhak mendapatkan syafa'atku. Halal lahu syafa'atu, dan syafa'atu di sini maknanya syafa'ati. Maka dia berhak untuk mendapatkan syafa'at, yaitu syafa'at dariku. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, maka setelah adzan selesai ada dua zikir yang Nabi ajarkan. Pertama salawat, setelah itu baru doa. Dan salawat setelah adzan ini termasuk sunnah mahjurah, termasuk di antara sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditinggalkan oleh banyak orang. Banyak orang ngertinya setelah doa setelah selesai adzan adalah langsung Allahumma rabbahati da'wati tamah, karena inilah yang didakwakan di televisi dan di tempat-tempat di radio dan yang lainnya. Padahal yang Nabi ajarkan setelah selesai adzan selawat dulu. Setelah selawat baru Allahumma rabbahati da'wati tamah, yang meminta wasilah untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, selawat ini sudah banyak dilupakan oleh orang, dan banyak orang mengira bahasanya doa setelah adzan itu langsung Allahumma rabbahati da'wati tamah. Maka setelah selesai adzan Nabi katakan tsumma shallu alayya. Berselawatlah kalian untukku. Jadi setelah selesai menjawab menirukan bacaan adzan muadzin, maka berselawatlah untukku. Maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan bersolawat setelah selesai menjawab adzan. Karena dalam menjawab adzan terdapat doa dan sanjungan. Dalam menjawab adzan terdapat doa dan sanjungan. Di sana ada sanjungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini sana sanjungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika kita telah selesai menjawab dan menirukan bacaan muadzin, maka kita telah menyanjung Allah. Setelah itu kita diperintahkan untuk bersolawat. Baru setelah itu yang ketiga berdoa. Walayakbalu atau walayakbalu doa illa bisolati alaihi, dan doa tidaklah Allah terima kecuali sebelumnya ada solawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tepat yang pertama menjawab adzan, di sana ada sanjungan kepada Allah, setelah itu berselawat, baru setelah itu berdoa. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu du'ain mahjubin hatta yusalli alaiya 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang derajatnya hasan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan semua doa itu terhijab, terhalang untuk terkabulkan sampai terdapat solawat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa innahu hu di sini dhamir sya'an, ay fa inna sya'na. Maka sesungguhnya dhamir sya'an adalah dhamir yang tidak diterjemahkan kalau dalam bahasa Indonesia. Fa innahu maka sesungguhnya barang siapa yang bersolawat untukku satu kali saja, maka Allah akan bersolawat, yaitu Allah akan memuji-mujinya, menyanjung-nyanjungnya di hadapan para malaikat sebanyak 10 kali. Sebagaimana juga terdapat hadis, sebagaimana dalam hadis yang lain yang diriatkan oleh An-Nasa'i dalam kitabnya Amalil Yaumi Wal Lailah, dan dinilai sahih oleh Al-Albani, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asra. Siapa yang bersolawat untukku sekali, maka Allah akan menyanjung dan memujinya di hadapan para malaikat sebanyak 10 kali. Wa hatat anhu asar khati'atin, dan akan hilang darinya 10 dosa. Wa rufi'a lahu asar darajatin, dan akan diangkat untuknya 10 derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah termasuk zikir mutlak. Ya, zikir yang bebas, dikerjakan dan dibaca kapanpun. Ya. Akan tetapi, zikir ini, membaca salawat ini memiliki tempat-tempat khusus, menjadi zikir muqayyad di beberapa tempat. Ya. Semacam dalam tasyahud, awal dan akhir, demikian juga ba'dal adhan, setelah selesai adhan. Thumma sallallaha lil wasilah, kemudian mintakanlah wasilah kepada Allah untukku. Wasilah secara bahasa adalah ma yutaqarrabu bihi ilal ghair, satu alat yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada sesuatu, atau seseorang, atau orang lain. Dalam bahasa Arab, wasala fulanun ila rabbihi wasilah. Watawassala ilaihi biwasilah. Bisa pakai wasala fulan, atau tawassala fulan. Maknanya adalah, taqarraba ilaihi bi'amalin. Mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan amal kebajikan, dengan mengerjakan amal saleh. Sedangkan makna wasilah dalam hadis ini adalah satu kedudukan di surga. Satu kedudukan di surga, sebagaimana tafsir langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan, fa'innaha manzilatun fil jannah. Wasilah itu adalah satu kedudukan, yaitu kedudukan paling tinggi yang ada di surga. Maka wasilah secara bahasa dalam bahasa Arab artinya penghubung, mediator, alat untuk mendekat, dan makna-makna semisal itu. Itu maknanya secara bahasa. Adapun maknanya secara syar'an, mana wasilah secara syariat, maka ada beberapa makna wasilah dalam syariat. Yang pertama adalah yang ada dalam hadis ini, yaitu wasilah maknanya adalah kedudukan tertinggi di surga. Makna yang kedua yang tadi telah disinggung oleh pensyarah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan amal saleh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana dalam firman Allah di surat Al-Isra. Dan makna wasilah dalam ayat ini adalah al-amalu salih bi ijma'i ahli tafsir. Makna wasilah dalam ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah untuk dekat kepada Allah. Maka makna wasilah adalah amal saleh, amal yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan bukan amal kemusyrikan dan bukan amal bid'ah, tetapi amal saleh yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ijma' ahli tafsir, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir. Tidak ada khilaf, kata Ibnu Katsir. Bahasanya makna wasilah dalam ayat ini adalah amalun saleh. Maka namun sebagian orang menyelewengkan makna ayat ini, memaknai wasilah dalam surat Al-Isra dengan wasilah syirkiyah, memaknainya dengan pemujaan kepada wali dan kubur wali, ya, yang dianggap dan dijadikan sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, malah memanakannya minimal dengan wasilah bid'iyah. Maka ini satu hal yang aneh, karena bid'ah dan syirik dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka memaknai wasilah yang diperintahkan oleh Allah dengan bid'ah atau dengan syirik yang dilarang oleh Allah. Dan ini min ajabil ujab. Nah, bagaimanakah mungkin satu hal yang diperintahkan oleh Allah maknanya adalah satu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Latan bari, tidaklah selayaknya hadil wasilah ini kecuali untuk satu hamba saja di antara hamba-hamba Allah. Dan aku berharap adalah hamba tersebut, satu orang itu adalah aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang memintakan kepada Allah wasilah untukku, maka halat, halat artinya wajabat, haqqat, maka wajib atasnya untuk mendapatkan syafaat dariku. Nah, gimana cara kita berdoa meminta kepada Allah agar memberikan wasilah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya telah Nabi jelaskan dalam hadis yang lain. Yaqul, yaitu bacaan berikutnya, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, wa ba'asu maqaman mahmudan lati wa'attah, innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma ya Allah, Rabb pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang tegak, berikanlah kepada Muhammad al-wasilah dan fadilah. Ini permohonan wasilah. Ati Muhammad danil wasilata. Ya Allah, berikanlah kepada Muhammad wasilah. Wal fadilah dan keutamaan, dan bangkitkanlah untuknya kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak akan menyelisihi janji. Berkaitan dengan hadis ini diriatkan oleh, doa ini diriatkan oleh Bukhari. Adapun di antara dua kurung, yaitu innaka la tukhliful mi'ad, maka itu tidak ada dalam riwayat Bukhari, namun adanya di riwayat Baihaqi. Dan tambahan innaka la tukhliful mi'ad untuk doa setelah selesai azan, statusnya diperselisihkan ulama. Ada ulama yang menilainya hasan, wa hasana isnadu ala alamah Abdul Aziz bin Bas fi Tuhfatil Akhyar. Sanad untuk tambahan untuk innaka la tukhliful mi'ad dinilai hasan oleh Syekh Abdul Aziz bin Bas dalam di kitab Tuhfatul Ahyar, demikian juga dinilai hasan oleh Lajnah Daimah di Fatwa Lajnah, demikian pula dinilai hasan oleh Muhammad bin Salutsaimin di syarah beliau untuk Baiquniyah. Namun innaka la tukhliful mi'ad ini didhaifkan oleh sebagian ulama. Sebagaimana tambahan takhid dari Majdi, ya, waqala Syekh Al-Albani rahimallah, Al-Albani mengatakan tentang tambahan ini yang ada dalam riwayat Baihaqi, hadhihi syadatun, ini adalah tambahan yang syad, karena tambahan ini tidak ada dalam semua jalur-jalur hadis dari Ali bin Ayyash, kecuali dalam riwayat Kashmini untuk Sahih Bukhari yang menyelisihi yang lainnya. Maka ada tambahan yang sah karena menyelisihi riwayat-riwayat yang lain yang sahih. Maka tambahan innaka la tukhliful mi'ad ini dinilai sah dan ta'if oleh Al-Albani di Irwa, demikian juga oleh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i di, kalau tidak di Tuhfatul Mujib, di juga didhaifkan oleh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, demikian juga didhaifkan oleh Salim Nil'id Al-Hilali di Bahjatun Nadhiri. Oleh karena itu, maka ini masalah khilafiyah istihadiyah, maka siapa yang mengamalkannya sebagaimana apa yang dipilih oleh Sa'id Al-Qahtani, maka tidaklah mengapa, dan orang yang meninggalkannya juga tidaklah dicela. Wajib toleransi dan saling menghormati dalam masalah ini, dan tidak menjadikan permasalahan ini sebagai tolak ukur ahlu sunnah dan ahli bidah. Kalau engkau ngasih tambahan inna kala tuhliful mi'at, maka ahli bidah. Kalau tidak, maka engkau ahlu sunnah. Tidak benar dan tidak boleh menjadikan masalah ini sebagai tolak ukur ahli sunnah dan ahli bid'ah. Bahkan insya Allah pendapat yang lebih tepat, inna kala tukhliful mi'at adalah tambahan yang atau ziyadah yang hasan, yang bisa diamalkan. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Rabbah hadhi da'wati tamah, seruan yang sempurna. Yang dimaksud dengan seruan yang sempurna adalah seruan tauhid. Dijelaskan kenapa dakwah tauhid disebut sempurna, jawabannya dikarenakan kemusyrikan adalah kekurangan. Atau dakwah tauhid adalah dakwah yang sempurna karena tidak bisa mengalami, tidak bisa mendapatkan perubahan, wala tabdil, dan tidak bisa menerima pergantian. Artinya dakwah tauhid ini akan kekal ila yaumin nusur, sampai hari berbangkit. Karena akan ada selalu orang yang mendakwahkan tauhid, akan selalu ada ta'ifah sekelompok dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menegakkan tauhid, menegakkan sunnah sampai datangnya hari akhir. Atau dakwah tauhid atau seruan tauhid adalah seruan yang paling berhak untuk disebut sempurna. Adapun seruan dan dakwah-dakwah yang lainnya, fa mu'aradun lin naqs, maka dimungkinkan mengalami kelemahan dan kekurangan. Namun ada juga yang menjelaskan bahasanya dakwah titamah adalah al-adhan. Dan adhan adalah dakwah tauhid. Dan adhan adalah dakwah tauhid, mengajak orang untuk mengingatkan orang bahwa Allah adalah Al-Akbar, bersyahadat la ilaha illallah, syahadat Muhammad Rasulullah. Maka adhan adalah dakwah tauhid. Oleh karena itu sebagian ahli tafsir ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila shaliha wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih bagus ucapannya dan perkataannya daripada orang yang waman asanu qawlan mimman da'a ilallah, orang yang berdakwah mengajak manusia kepada jalan Allah, beramal soleh dan mengatakan aku hanyalah bagian dari kaum muslimin yang lain. Sebagian tafsir mengatakan yang dimaksudkan oleh ayat ini adalah al-mu'adzin, karena mu'adzin itu adalah da'a ilallah, mengajak orang kepada untuk taat kepada Allah, untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Wa salatil qa'imah, qa'imah di sini maknanya da'imah, dan salat yang ditegakkan yaitu salat yang terus-menerus dikerjakan pada waktunya. Maka ya Allah berikanlah kepada Muhammad wasilah yaitu kedudukan tertinggi di surga, dan berikanlah kepadanya fadilah, keutamaan dan keistimewaan, yaitu kedudukan yang lebih dibandingkan seluruh makhluk yang lain. Dan bangkitkanlah untuk beliau kedudukan yang terpuji, yaitu bangkitkanlah untuk beliau pada hari kiamat nanti, dan posisikanlah beliau di satu maqam, di satu kedudukan, yang orang yang berada di kedudukan tersebut akan mendapatkan pujian dan dipuji oleh banyak orang. Alladzi wa'adtahu, yang telah pernah engkau janjikan, sesungguhnya engkau tidak pernah menyelisih janji. Kata At-Tibi, yang dimaksud dengan yang pernah engkau janjikan adalah firman Allah di surat Al-Isra, asa ayyaba asa ka rabbuka maqaman mahmuda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minal laili fatahajjaj bihi nafilatan lak, dan dari sebagian waktu malam hendaklah engkau bertahajud, hendaklah engkau salat nafilah talak sebagai tambahan kewajiban untukmu. Karena sholat malam adalah wajib untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah mu'akkadah untuk umatnya. Asa ayyaba asaka rabbuka maqama mahmuda. Dan asa untuk Allah maknanya adalah litahqiq. Asa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala maknanya adalah litahqiq, untuk menunjukkan pasti. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan untukmu kedudukan yang terpuji. Wa utlaqa alaihil wa'du, dan maka asa ayat bahasa karabuka maqam mahmuda di sini disebut oleh Nabi sebagai al-wa'du, sebagai janji Allah untuk Nabi. Sebagaimana dalam hadis tadi. Li ana asa minallahi waqi'un, karena semoga dari Allah Subhanahu wa taala adalah satu hal yang pasti terjadi. Maka meskipun itu cuma kata-katanya semoga, namun maknanya adalah janji pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud dengan maqamah mahmuda adalah syafa'atul uzma. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Katsir di tafsirnya ketika menjelaskan ayat ini, asa ayyaba asaka rabbuka maqamah mahmuda. Yang dimaksud dengan maqamah mahmuda, kedudukan yang terpuji, adalah asyafa'atul uzma atau asyafa'atul kubra, yang merupakan syafa'at yang khas, yang khusus, dimiliki, hanya dimiliki oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu syafaat, yaitu doa Nabi dan permohonan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah segera menghisab hamba-hambanya setelah mereka terkumpul di mahsyar seluruhnya. Maka manusia dalam keadaan susah, dengan keadaan yang demikian ngeri, tanpa kepastian, maka datanglah mereka kepada satu demi satu para nabi, kepada Adam, kepada Nuh, kepada Ibrahim, kepada Musa, dan kepada Isa, dan semuanya mengatakan bahwasanya Allah pada hari ini murka dengan murka yang sangat-sangat besar, yang belum pernah murka tersebut terjadi, dan semuanya mengatakan tidak berani untuk meminta sesuatu kepada Allah saat ini. Sampai akhirnya datanglah para manusia ini kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan analahu, itu memang hakku, itulah memang hakku. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah segera menghisab hamba-hambanya. Maka dengan ini maka nampaklah kedudukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam demikian istimewa dan agung di atas seluruh kedudukan para nabi dan rasul. Dan itulah yang disebut maqamam mahmuda. Di akhir hadis dikatakan Nabi menceritakan tentang balasan orang yang mengucapkan doa ini, halal lahu syafa'ati, maka dia wajib dan berhak untuk mendapatkan syafa'atku. Artinya berhak dan wajib, atau nazalat alaihi, maka dia akan mendapatkan syafa'atku, akan turun padanya. Al-Muhallab rahimahullah ta'ala mengatakan, dalam hadis ini terdapat dorongan dan motivasi untuk berdoa di waktu-waktu sholat, karena ini adalah kondisi yang diharapkan doa itu akan terkabul. Kemudian penulis Hisnul Muslim mengatakan yada'u li nafsihi bainal adzan wal iqamati. Kemudian dianjurkan untuk berdoa untuk diri sendiri antara adzan dan iqamah. Fa inna du'aa hina idzin la yuraddu. Karena sesungguhnya doa pada saat itu la yuraddu, tidaklah tertolak. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuraddu du'a'u bainal adzani wal iqamati. Tidaklah tertolak doa antara adzan dan iqamah. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini, yaitu di antara waktu yang baik untuk berdoa adalah antara adzan dan iqamah. Ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radallahu anhu. Ya, lafaz doa dalam hadis ini mutlak sehingga mencakup semua jenis doa. Semua jenis doa tidak tertolak. Akan tapi lafaz yang mutlak ini wajib kita batasi berdasarkan hadis-hadis yang lain yang mengatakan tidak semua doa itu terkabul. Dan ada doa yang tertolak, yaitu doa yang isinya dosa. Yaitu maka sehingga makna hadis, maka semua maka doa antara adzan dan iqamah itu tidaklah tertolak, yaitu semua doa itu di antara adzan dan iqamah itu terkabulkan malam yakun, selama bukanlah doanya adalah doa yang berisi dosa, memutuskan kerabatan, demikian juga doa yang tidak ada di sana al-i'tidak, melampaui batas dalam berdoa. Dan di antara bentuk melampaui batas dalam berdoa, sebagaimana pernah kita singgung adalah doa sambil teriak-teriak, ya, pakai speaker. Nah, setelah bainal adzan wal iqamah, nah, maka ada orang yang berdoa, ya, dipakai nyanyi. Dan doanya dan berdoa boleh jadi Rabbir firli wali walidayya warahmuma kamarabbayani shaghira, atau doa yang lain yang disebut disebut oleh sebagian orang dengan puji-pujian. Nah, ini i'tidak fi doa, nah, doa teriak-teriak pakai speaker, ya, ganggu orang yang sholat, orang yang sholat tahiyatul masjid, orang yang berzikir, ganggu dan tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya adalah doa istiftahi, doa iftitah. Ya, maka setelah selesai kita bahas doa seputar adzan atau zikir seputar adzan, maka kita masuk pada bacaan dan zikir yang Nabi ajarkan dalam salat. Kita mulai dengan doa istiftah atau doa iftitah. Yang dimaksud dengan iftitah, pembukaan, maksudnya adalah pembukaan salat. Di antara bacaan doa iftitah atau istiftah yang bisa kita baca adalah Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya kama ba'adta bainal masyqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotayaya kama yunaqqa tsaubul abyatu minad danas. Allahumma arsilni min khotayaya bisalji wal ma'i wal barat. Ya Allah, jauhkanlah aku dengan dosa-dosaku sebagaimana kau jauhkan timur dengan barat. Ya Allah, bersihkanlah aku dari dosa-dosaku sebagaimana pakaian yang putih bersih dari kotoran. Ya Allah, basuhlah aku dari dosa-dosaku dengan es, dengan air, dan dengan embun. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang dimaksud dengan khotoyaya adalah jamak dari khoti'ah yang maknanya adalah dosa. Wa ya dhanbu, yaitu dosa. Nah, maka dhanbu itu artinya dosa, kalau dhanabu artinya ekor. Maka kalau dhanbu itu artinya dosa, kalau dhanabu artinya ekor. Ya, bedanya cuma di sukun ataukah fathah. Nah, salah baca nanti Allah maghfir dhanbi dan Allah maghfir dhanabi, ah, itu maknanya enggak nyambung. Maka ada satu kejadian orang tawaf di Ka'bah. Ya, rombongan orang tawaf di Ka'bah, ada yang mimpin, ada pembimbingnya yang mimpin. Maka pembimbingnya ini, ya, waton baca, ndak dong, bahasa Arab ndak dong ini, padahal sudah diustadkan. Maka dia mau, harusnya dia mau membaca, wala tada dhanban illa ghufarta. Nah, dan tidaklah engkau tinggalkan satupun ya Allah dosa kecuali engkau ampuni. Malah dia mengatakan mimpin jamaahnya, wala tada' dhanaban. Wala tada' dhanaban, maka ada syekh yang di dekat orang tersebut kemudian bersuara keras, illa kotokta. Maka tidaklah kau biarkan ekor kecuali harus engkau potong ya Allah. Karena dhanaban bukan tanban. Maka dhanaban kok gufar tah enggak nyambung. Kalau dhanaban ya kotok tah. Wa inna masyabbaha, Allah Subhanahu wa taala menyerupakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerupakan jauhnya dosa dengan jauhnya timur dan barat. Ini adalah bentuk hiperbol fil bu'di untuk menyatakan jauh, menunjukkan jauh. Karena apa yang ada di alam nyata, apa yang bisa kita saksikan dengan mata, satu hal yang lebih jauh daripada timur dan barat. Maka yang dimaksudkan dengan ba'id baini wa baina khotoya kama ba'ata bainal masyqi wal maghrib adalah minta untuk dijauhkan. Dan yang dimaksud dengan minta dijauhkan dari dosa adalah dihapusnya dosa. Dan tidak mendapatkan hukuman karena dosa. Atau dicegah jangan sampai melakukan dosa. Dan dijaga jangan sampai terjerumus dalam dosa. Itu yang dimaksud dengan dijauhkan dari dosa. Maka boleh jadi yang dimaksudkan dari dijauhkan dari dosa adalah dosa yang telah terjadi. Maka jika dosa tersebut telah terjadi, maka maknanya adalah dihapusnya dosa dan tidak mendapatkan hukuman karena dosa. Dan boleh jadi dosa yang dimaksudkan adalah dosa yang belum dilakukan. Maka maksudnya adalah dicegah dan dihalangi dan dijaga jangan sampai mengerjakan dosa. Allahumma naqqini, ya Allah, bersihkanlah aku, ay nadzifni, bersihkanlah aku dari dosa-dosaku sebagaimana di kain yang putih dibersihkan dari kotoran. Maka di sini terdapat penyerupaan bersihnya badan, bersihnya diri dari dosa sebagaimana bersihnya kain putih dari kotoran. Karena hilangnya kotoran di kain yang putih itu lebih jelas kelihatan. Ini kotoran ini benar-benar telah hilang ataukah tidak? Kalau kainnya putih kelihatan. Kalau kainnya hitam enggak kelihatan. Ini kotorannya masih ada ataukah belum, enggak ketahuan. Maka para pemalas sukanya pakai kain hitam, ya. Laki-laki pemalas sukanya pakai kain hitam. Biar enggak konangan kalau jarang dicuci. Kalau kain itu kain yang putih, oleh karena itu kain yang Nabi anjurkan adalah kain yang putih, karena Nabi mencintai kebersihan. Maka kain yang Nabi sukai adalah kain yang putih. Kenapa? Supaya jika ada kotoran sedikit sudah konangan, sudah ketahuan, sehingga dibersihkan. Karena Nabi mencintai kebersihan. Bi khilafi sa'iril alwan, dan ini berbeda dengan warna-warna yang lain. Untuk warna-warna yang lain maka boleh jadi masih tersisa di sana bekas kotoran meskipun telah dicuci. Dan bekas atau sisa kotoran tersebut tidak nampak. Limani'in fihi, ya, karena ada faktor penghalang di sana, yaitu warna. Bikhilafil abiyat, beda kalau kainnya adalah kain yang putih. Maka kalau kain yang putih, maka akan nampak jelas semua bekas kotoran di sana. Apa maksud dan makna kalimat ini? Dan maksud dari penyerupaan ini adalah, ya, hendaknya orang tersebut terbebas dari dosa secara total. Sebagaimana bebasnya kotoran dari kain yang putih. Artinya tidaklah tersisa di kain tersebut satupun bekas-bekas dan jejak-jejak dosa. Allah marsilni minal khotoyaya. Ya Allah, bersihkanlah aku dari dosa-dosaku sampai akhir doa. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan beberapa benda al-mutahhirat yang bisa digunakan untuk membersihkan kotoran yang turun dari atas, es turun dari atas, salju turun dari atas, embun, demikian juga air hujan. Yang tidaklah mungkin terwujud kebersihan secara sempurna kecuali dengan salah satunya. Dengan kalimat ini Nabi mau menjelaskan tentang berbagai jenis ampunan yang seorang itu tidaklah bersih dari dosa kecuali dengannya. Sehingga makna doa adalah, ya Allah, bersihkanlah aku dari dosa-dosa dengan berbagai macam ampunan-Mu. Alatihya fitamhisiz dunub, yang berbagai macam ampunan-Mu tersebut itu menghapus dosa secara total, ya, sebagaimana tiga benda ini menghapuskan kotoran dan bisa menghilangkan hadas junub, yaitu hadas besar ataupun ahdas ataupun najis. Wal makna dan makna doa sebagaimana kau jadikan tiga benda tersebut sebagai sebab terwujudnya kebersihan, maka jadikanlah untuk dosa-dosaku sebab untuk mendapatkan ampunan, atau hendaklah kau jadikan air tersebut sebagai sebab aku mendapatkan ampunan, sebagaimana Nabi jelaskan dalam hadis yang lain, yaitu hadis Abu Hurairah radhiallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika seorang hamba berwudu, seorang hamba muslim atau mukmin berwudu, lalu dia membasuh wajahnya, maka keluar dari wajahnya semua dosa, dosa pandangan yang dia gunakan dengan matanya, yang dosa tersebut dia lakukan dengan kedua matanya bersama air atau bersama tetes air yang terakhir, sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim. Maka makna doa ini, ya Allah, sebagaimana kau jadikan air sebagai sebab bersihnya kain, maka jadikanlah air wuduku sebagai sebab aku mendapatkan ampunan atas dosa-dosaku. Berkaitan dengan masalah doa dalam hadis ini, maka ada pembahasan yang menarik dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, kenapa di sini dipilih tiga benda pembersih yang statusnya adalah benda-benda dingin. Air, ya, dingin, ya. Embun, dingin. Es, salju, dingin juga. Padahal untuk membersihkan kotoran itu lebih bersih kalau dengan yang hangat-hangat. Kotoran yang bandel, ya, yang kena lemak, yang kena gajih, itu enggak dibersihkan dengan air dingin, tidak bisa dibersihkan dengan es. Piring yang kena gajih itu membersihkannya enggak pakai air es, namun yang pakai apa? Air hangat. Ini yang noda-noda yang bandel itu kalah dengan air hangat, maka air hangat itu punya daya bersih yang lebih hebat daripada air dingin. Namun kenapa yang disebutkan di sini adalah dingin-dingin, padahal yang hangat-hangat, yang panas-panas itu kekuatan dan kemampuan untuk daya bersihnya lebih hebat. Maka kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, kenapa dipilih yang dingin-dingin dalam hadis ini? Rahasianya adalah, maknanya adalah, karena dosa itu identik dengan panas. Dosa itu sebab masuk neraka. Nah, oleh karena itu maka yang panas itu dikalahkan dengan yang dingin-dingin. Karena itu dipilihlah tiga benda yang maka dipilihlah untuk disebutkan dalam hadis ini tiga benda yang semuanya adalah benda yang punya sifat dingin. Demikian penjelasan Syekhul Islam Ibn Taimiyah tentang pilihan salju, embun dan air, sebagaimana yang dikutip oleh Syekh Abdullah Ali Basam di Taisir Alam ketika menjelaskan hadis ini. Dan hadis ini adalah dalil bahasanya air itu adalah air hujan adalah bersih dan membersihkan. Demikian juga es itu adalah alat untuk adalah benda yang suci dan bisa untuk membersihkan. Demikian juga embun. Kemudian doa iftitah berikutnya, dan ini adalah doa iftitah yang disukai oleh Imam Ahmad. Yaitu mengucapkan subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka smuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Maha suci engkau ya Allah, wa bihamdika seiring dengan memujimu, ya, tabaraka smuka penuh berkah, penuh dengan kebaikan namamu, wa ta'ala jadduka dan sungguh tinggi keagunganmu, wala ilaha ghairuka dan tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan dirimu. Sahabat yang meriwayatkan doa ini adalah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Aisyah radhiyallahu anha. Wa bihamdika seiring memujimu, yaitu aku memujimu dengan benar-benar memujimu. Dan maknanya, sehingga maknanya wa bihamdika sabahtuka, dengan memujimu aku mensucikanmu, wa wufiktu lidzalika dan aku mendapatkan taufik untuk itu. Tabarokah diambil dari kata-kata barokah. Barokah makna aslinya adalah al-kathrah wal-ittisa, kebaikan yang banyak dan kebaikan yang luas. Dan ta'ala maknanya, tabaraka maknanya adalah ta'ala wa ta'adzama, tinggi dan agung. Wa kathrah dan banyak keberkahannya di langit dan di bumi. Karena Allah adalah sebab tegaknya langit dan bumi. Dengan nama Allah maka tegaklah langit dan bumi, dan dengan sebab nama Allah lah maka turunlah berbagai kebaikan. Maka makna wa tabaraka smuka ya Allah, maka sungguh namamu itu penuh dengan kebaikan, dan nama Allah memang penuh dengan kebaikan. Nama Allah penuh dengan kebaikan. Satu binatang ini halal dimakan atau tidak halal dimakan adalah di antara faktornya adalah disebut nama Allah dan tidak disebut nama Allah. Maka ini di antara keberkahan dan kebaikan nama Allah Subhanahu wa taala, ketika nama Allah ini dipakai untuk menyembelih hewan, maka hewannya halal dimakan. Jika tidak dipakai dan tidak disebut, maka haram dimakan. Di antara keberkahan nama Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang itu makan makanan dan sebelumnya dia menyebut nama Allah, bismillah, maka dia makan sendirian tanpa ditemani setan. Dan jika dia makan makanan tanpa menyebut nama Allah, maka dia makan bareng-bareng dan barengannya adalah setan. Di antara keberkahan dan kebaikan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan jika seorang suami berhubungan badan dengan istrinya dan menyebut nama Allah, maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka seandainya dari hubungan badan tersebut Allah berikan keturunan, maka Allah akan jaga keturunannya dari gangguan setan. Demikian pula Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan, ya, ketika malam sudah tiba untuk menutup bejana-bejana, menutup wadah-wadah air, dan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jika bejana-bejana ditutup, tandon-tandon air ditutup dengan menyebut nama Allah, maka setan tidak akan bisa membukanya. Jika kalian tidak menemukan penutup, maka ya, carilah batang kayu dan lintangkanlah di atas bejanamu tersebut dan sebutlah nama Allah dan setan tidak akan bisa membukanya. Makanya di antara keberkahan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka benarlah apa yang Nabi katakan, wa tabaraka smuka. Ya Allah, namamu penuh dengan kebaikan. Namamu penuh dengan manfaat. Namamu penuh dengan keberkahan. Kemudian doa berikutnya, doa iftitah yang lain, bisa juga kita berdoa dengan mengucapkan wajhtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Sunnya aku hadapkan wajahku kepada Zat yang telah menciptakan langit dan bumi, hanifan aku bertauhid dengan memurnikan ibadah hanya untuk Allah, wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukanlah bagian dari orang-orang yang musyrik. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sesungguhnya sembelihanku, hidup dan matiku adalah milik Allah Rabb semesta alam, atau untuk Allah Rabb semesta alam. Tiada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan aku diperintahkan untuk itu. Aku diperintahkan agar salatku hanya untuk Allah, sembelihanku hanya untuk Allah, hidup dan matiku juga untuk Allah. Wa ana minal muslimin, dan aku adalah termasuk dari kalangan kaum muslimin. Allahumma antal maliku la ilaha illa ant. Ya Allah, engkau adalah sang raja, tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan engkau. Anta rabbi wa ana abduka. Ya Allah, sungguhnya engkau adalah Rabbku, penciptaku dan pengatur hidupku. Wa ana abduka, dan aku adalah budak dan hambamu. Dalam tum nafsi fa'tartu bidhambi, aku mendzalimi diriku sendiri dengan berbagai dosa, dan aku mengakui banyaknya dosa-dosaku. Farfirli dzunubi jami'an, maka ampunilah seluruh dosa-dosaku. Innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, tunjukkanlah aku akhlak yang terbaik, akhlak yang paling mulia. Tidak ada yang bisa memberikan hidayah kepada akhlak yang mulia kecuali engkau. Wasrif ani sayi'aha, dan ya Allah, palingkan dariku akhlak yang tercela. La yasrifu ani sayi'aha illa anta, dan tidak ada yang bisa memalingkan diriku dari sifat dan akhlak yang tercela kecuali engkau. Labbaika wa sa'daika, aku penuhi panggilanmu, aku penuhi seruanmu. Wal khair kulluhu biyadaika, kebaikan seluruhnya ada di dua tanganmu. Wa syarru laisa ilaika, dan kejelekan tidak dinisbatkan kepadamu. Anabika wa ilaika, aku bergantung kepadamu dan aku pun menuju dirimu. Tabarokta wa ta'alaita, engkau adalah Zat yang penuh dengan kebaikan, dan engkau adalah Zat yang agung. Astaghfiruka wa atubu ilaika, aku mohon ampun kepadamu dan aku bertobat kepadamu. Maka sebagian saudara kita membaca bacaan ini, doa iftitah ini, namun dipotong, cuma diambil awalnya saja. Nah, dipotong dan diambil awalnya saja. Ini wajah tu wajah lillati fatarat samawati wal arda hanifa wa ma'ana minal musyikin, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin titik. Ini satu hal yang kurang tepat. Boleh saja membaca doa ini, tidak terlarang. Namun selesaikan, jangan dikorupsi. Masa doa saja dikorupsi? Udah enggak mencukupkan diri dengan korupsi duit, korupsi waktu, korupsi ini, korupsi doa yang diajarkan Nabi. Maka semua doa iftitah yang Nabi ajarkan boleh dibaca, baik ini ataupun itu, bahkan yang lebih baik ganti-ganti, itu yang afdal. Akan tapi tidaklah, namun seandainya seorang itu mengambil salah satu doa, maka itu boleh, namun tidak masalah, namun diambillah utuh, jangan dipotong-potong, sisanya dibuang, maunya bagian awalnya saja, enggak mau bagian akhirnya karena terlalu panjang. Ya kalau mau pakai doa ini, ya memang panjang, namun tidak apa-apa, jangan dipotong-potong. Sahabat menyebutkan hadis ini adalah sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wajah tu wajahi, aku pasrahkan wajahku, artinya aku murnikan ibadahku dan amalku. Atau maknanya aku bermaksud dengan ibadahku, kumaksudkan seluruh ibadahku adalah untuk zat yang menciptakan langit dan bumi. Hanifan, hanifan maknanya mustaqiman mukhlisan, adalah mustaqim, seorang yang lurus, yang memurnikan ibadah hanya untuk Allah, itulah orang yang lurus. Adapun orang yang mencampuri hidupnya dengan kemusyrikan, dia yang belok-belok, itulah jalan yang bengkok. Adapun jalan yang lurus, maka itulah jalan tauhid. Dan makna hanif adalah cenderung kepada agama yang hak, itulah Islam. Diambil dari kata-kata al-hanfi yang artinya al-mailu. Hanifan diambil dari kata-kata al-hanfi, maknanya adalah cenderung atau condong. Bisa cenderung pada kebaikan, bisa cenderung pada kejelekan. Oleh karena itu maknanya adalah tergantung qarinahnya. Wa yansarif, dan dimaknai ila ma taqtadil qarinah, sebagaimana tuntutan qarinah, tuntutan indikator. Maka dalam ayat Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, makna hanif adalah mukhlis. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian juga dalam ayat-ayat Al-Qur'an, hanifan maknanya adalah mukhlisan. Adalah orang yang muwahhidan, adalah orang yang bertauhid. Memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Cenderung pada tauhid dan jauh dari kemusyrikan. Abu Ubaid mengatakan Hanafi, hanifi menurut orang Arab adalah orang yang berada di atas agamanya Ibrahim, yaitu tauhid. Maka hanifi maknanya wahid, orang yang bertauhid. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Ini adalah penjelasan untuk makna hanif dan penjelasan tambahan untuk maknanya. Dan kata-kata musyrik itu digunakan untuk semua orang kafir. Minkuli abidin wasanin, baik penyembah berhala, penyembah patung, Yahudi, Nasrani, Majusi, Murtad, Zindik, dan yang lainnya. Zindik adalah orang kafir yang pura-pura masuk Islam untuk merusak Islam dari dalam. Maka dia adalah munafik yang khas. Ada orang munafik yang cuma sekedar selamat supaya dianggap orang Islam tanpa ada tendensi merusak Islam. Nah, ada yang munafik namun dia punya rencana, punya makar untuk merusak Islam. Aslinya zindik adalah bahasa Persia yang diarabkan. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, yaitu ibadahku, dan nusuk wa nusuki, tentang makna nusuk. Sebagian ulama mengatakan makna nusuk adalah ibadah. Ini terjemah yang lebih akrab di telinga kita. Ya, orang umum biasanya diterjemahkan wa nusuki adalah ibadahku. Dan ada juga ulama yang menjelaskan nusuk maknanya adalah dzabhi, sembelihan hewanku. Maka di sini Nabi sebutkan, Nabi gandengkan antara sholat dan menyembelih hewan kurban. Maka ini sama persis dengan firman Allah di surat Al-Kautsar, "Fasholli li rabbika wanhar." Sholatlah ikhlas untuk Rabbmu dan sembelihlah kurban ikhlas untuk Rabbmu. Ini menunjukkan pentingnya ibadah menyembelih kurban, karena disejajarkan, digandengkan dengan sholat. Dan sebagian ulama menjelaskan bahasa nusuki itu maknanya adalah haji, karena ibadah haji disebut manasik. Manasikul hajj, rangkaian ibadah haji. Sehingga nusuki bisa juga maknanya adalah wahaji, hajiku. Wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku. Apa yang dimaksud dengan mahyaya? Ma'atihi fi hayati, semua yang aku kerjakan selama hidupku. Semua aktivitas yang ku kerjakan dalam hidupku. Sedangkan mamati maknanya adalah ma'amutu alaihi minal iman wal amal soleh. Adalah keadaan terakhirku pada saat aku meninggal dunia. Maka pada saat terakhir aku meninggal dunia, maka aku beriman dan beramal salah yang itu kutujukan untukmu, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka detik-detik ketika aku meregang nyawa, maka aku berharap bahasanya detik-detik terakhir aku meregang nyawa adalah dalam iman dan amal saleh yang itu kutujukan dan kuniatkan dan kutujukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Lillahi rabbil alamin, makna adalah khalisatan liwajihihi, adalah ikhlas semata-mata mengharap wajah Allah Rabb semesta alam. Tiada sekutu baginya. Wabidzalika umirtu, dan aku diperintahkan untuk mengikhlaskan ibadah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Artinya aku diperintahkan untuk bertauhid. Wa ana minal muslimin, dan aku adalah bagian dari kaum muslimin. Ya Allah, aku mendzalimi diriku dengan aku campakkan diriku ke tempat-tempat maksiat, yaitu dengan aku mengerjakan maksiat. Maka mendzalimi diri sendiri artinya adalah bermaksiat. Semua maksiat adalah bentuk kedzaliman seorang terhadap dirinya sendiri. Dan aku mengakui dosaku. Pengakuan terhadap dosa itu statusnya sebagaimana bertobat dari dosa. Wa'taraftu bidzambi, itu sama dengan aku bertobat dari dosa-dosaku. Ya, maknanya adalah aku bertobat dari dosa-dosaku. Ya Allah, aku akui dosa-dosaku. Artinya, ya Allah, aku bertobat dari dosa-dosaku. Nah, kalimat ini disampaikan, kita sampaikan sebelum kita memohon ampunan kepada Allah. Ada bandanya, ada sebuah etika. Sebelum kita memohon ampun kepada Allah, sebelum kita minta kepada Allah, kita bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu diantara ada berdoa, kata para ulama adalah ya, bertobat sebelum berdoa. Sebagaimana perkataan Adam dan Hawa salatullah alaihima wasalamuhu. Qala rabbana zalamna anfusana wa ilam tarfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sunya kami mendzalimi diri kami sendiri, jika engkau tidak mengampuni kami dan tidak menyayangi kami, maka sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi. Ini adalah kalimat berita, namun maknanya doa. Kalimat berita dan maknanya doa. Kalau kalimatnya, kalau dilihat dari teksnya, redaksinya, kalimat berita. Enggak ada permohonan, ya. Rabbana zalamna anfusana wa irab kami, kami mendzalimi diri kami sendiri. Ya, jika engkau tidak mengampuni kami dan engkau tidak menyayangi kami, kami menjadi orang yang rugi. Kalimat apa? Kalimat berita. Namun maknanya apa? At-talab. Maknanya adalah permohonan dan permintaan. Wahdini li ahsanil akhlaqi, ya Allah. Setelah membahas tauhid, membahas akhlak. Ya, sambas tauhid, membahas akhlak. Menunjukkan ya, sambas tauhid, pengakuan terhadap dosa dan bertobat kepada Allah, maka barulah berdoa dan kemudian membahas masalah akhlak, pentingnya akhlak. Ya Allah, berikanlah aku hidayah untuk memiliki akhlak yang mulia. Ya Allah, berilah aku taufik dan berikanlah ilmu kepadaku dan berilah taufik kepadaku. Hidayah di sini mencakup dua jenis hidayah. Hidayah bayan dan hidayah amal. Hidayah taufik dan hidayah ilmu. Ya Allah, aku minta supaya diberitahu akhlak yang mulia. Karena orang tidak akan bisa berakhlak mulia jika tidak tahu akhlak mulia. Ya. Orang itu tidak tahu akhlak mulia, tidak akan bisa menerapkan dan melakukan akhlak mulia jika dia tidak tahu apa sajakah bentuk-bentuk akhlak mulia. Wa waffiqni, dan ya Allah, berilah aku taufik untuk berakhlak mulia. Yaitu akhlak yang baik, yang itulah akhlak yang benar. Dan ya Allah, paling kalah dariku akhlak yang buruk. La baik wa sa'daik. La baik itu musanna, la baik. Dari kata-kata la baik, la baina. Musanna dengan membuang nun. Karena idhofah kepada kaf. Diambil dari kata-kata al-labbu. Al-labu bil makan, maknanya adalah menempati satu tempat dan tetap di situ, tidak kemana-mana. Sehingga makna labbaik adalah ana muqimun ala ta'atika. Ya Allah, saya tetap dan selalu mentaatimu. Sa'daik itu juga musanna. Sehingga maknanya adalah tikar. Is'adan ba'da is'ad. Ya Allah, aku memenuhi panggilan setelah memenuhi panggilan. Ya, menjalankan perintah setelah menjalankan perintah. Menjauhi larangan setelah menjauhi larangan. Artinya aku akan terus taat. Wasyarru laisa ilaika. Dan kejelekan itu tidak dinisbatkan kepadamu. Ketahuilah bahasanya madhab alil haq. Alil haq sama dengan ahlus sunnah. Ketahuilah bahasanya akidah ahlus sunnah. Semua yang ada di alam semesta ini, baik yang baik ataupun yang jelek, manfaat ataupun bahaya, seluruhnya berasal dari Allah Ta'ala. Nah, tidak sebagaimana Mu'tazilah yang mengatakan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun kejelekan adalah ciptaan manusia. Maka mereka tetapkan ada dua pencipta di alam semesta. Adapun ahlul haq wa ahlus sunnah, maka perkeyakinan kebaikan dan kejelekan semuanya adalah ciptaan Allah. Dan semuanya dengan kehendak Allah dan takdir Allah. Nah, untuk makna wasyarru laisa ilaika, maka ulama berselisih pendapat tentang tafsirnya. Tentang maknanya ada beberapa pendapat ulama. Ada empat pendapat ulama. Yang pertama adalah kejelekan itu tidak bisa digunakan untuk mendekatkan diri kepadamu. Inilah pendapat yang terkenal. Maksiat dan kejelekan tidak boleh digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Orang akan jauh dari Allah dengan bermaksiat dan bukan dekat kepada Allah. Maka ilah di sini mengandung makna dekat. Kemudian yang kedua, kejelekan tidaklah naik kepadamu, tidaklah engkau terima. Yang naik ke sisi Allah hanyalah perkataan yang baik dan amal saleh. Adapun amal jelek, perkataan buruk, maka tidak naik dan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, kejelekan tidaklah dinisbatkan kepadamu sebagai bentuk tata krama. Artinya tidak boleh mengucapkan ya khaliqasyar, wahai pencipta kejelekan dan kejahatan. Meskipun Allah pencipta kebaikan dan kejelekan dan kejahatan. Wa in kana khaliquhu, meskipun Allah lah pencipta kejelekan dan kejahatan. Sebagaimana tidak boleh orang mengatakan wahai zat yang menciptakan babi dan anjing serta binatang-binatang berbisa, kala jengking, tidak boleh. Orang tidak boleh masuk di Allah pencipta langit dan bumi, pencipta anjing, pencipta babi, pencipta munyuk-munyuk, pencipta tidak boleh. Meskipun Allah lah pencipta babi, pencipta anjing, pencipta munyuk, pencipta seluruhnya, namun tidak boleh mengatakan segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan Fir'aun, menciptakan Yahudi dan Nasrani, menciptakan penyembah berhala, menciptakan meskipun Allah pencipta segalanya. Fir'aun yang Allah menciptakan, Allah orang tidak boleh segala puji bagi Allah yang menciptakan iblis, setan, jin-jin yang jahat dan nakal, tidak boleh. Menciptakan Abu Lahab, Abu Jahal, Haman, tidak boleh meskipun benar. Kenapa? Adaban. Sebagai bentuk etika kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, makna yang keempat. Bahasanya semua yang terjadi di alam semesta ini tidak ada yang jelek dalam pandangan hikmahmu. Karena Allah tidaklah menciptakan sesuatu main-main. Sia-sia. Maka Allah ciptakan Fir'aun, Allah ciptakan iblis, ada manfaatnya. Dengan Allah ciptakan iblis, maka diketahuilah siapa yang benar-benar hamba Allah dan hamba iblis. Siapakah yang benar-benar taat kepada Allah dan siapakah yang mengikuti godaan iblis. Yang ini tidak diketahui seandainya iblis tidak ada. Maka terciptanya iblis itu manfaat dan bukan kejelekan. Wa hadza qawi, dan ini adalah pendapat yang kuat. Ya, ini penjelasan yang keempat ini yang dirojihkan oleh pensyarah. Dan mungkin kita katakan tidak ada pertentangan di antara semua makna di atas, maka seluruh maknanya adalah makna kalimat di atas. Anabika wa ilaika. Apa yang dimaksud anabika? Maksudnya bika astajiru. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu. Sedangkan ana ilaika artinya wa ilaika altaji'u, dan aku memohon perlindungan kepadamu. Demikian juga aku hidup dengan sebab dirimu, karena kasih sayangmu. Seandainya Allah enggak sayang kita, sudah Allah cabut nyawa kita. Dan karenamu aku mati, dan dengan sebabmu aku mati. Ya, karena Allah mencabut nyawa kita, maka kita mati. Wa ilaikal marji'u wal masiru, dan kepadamu kami kembali dan kembali. Dan aku bisa tegak dengan sebabmu, dengan sebab kasih sayangmu, dengan sebab kekuatan yang kau berikan untukku. Karena semua makhluk yang ada di alam semesta ini, qa'imatun bika, semuanya adalah tegak, semuanya bisa ada karena sebab kasih sayang Allah. Karena Allah mengendaki kita untuk ada, maka kita ada. Wa ghaibun ilaika, dan aku berharap kepadamu. Dan makna-makna yang lain yang cocok untuk menjadi takdir untuk kalimat ini. Engkau penuh dengan keberkahan, artinya engkau berhak mendapatkan sanjungan yang besar dan bertambah-tambah, dan engkau adalah zat yang maha tinggi, yang ta'adzom ta'i, engkau adalah agung, terlalu agung, an mutawahamil al-awham, wal mutasawiril afham, dari apa yang dibayangkan oleh makhluk dan apa yang digambarkan oleh pemahaman. Wan kulina qais, dan Allah adalah zat yang agung yang maha tinggi dari segala sifat kekurangan. Dan kekurangan untuk Allah mencakup tiga jenis kekurangan. Sebagaimana telah kita bahas berulang kali, yaitu sifat-sifat kekurangan, mati, bisu, tuli, atau sifat yang jelek dalam sifat yang mulia, sifat yang baik, lupa dalam hidup, lupa dalam untuk ilmu. Maka ilmu adalah lupa adalah satu hal yang jelek untuk ilmu. Dan kejelekan, kekurangan berupa menyerupai makhluk. Demikian sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa ruda'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Apa yang dimaksud dengan sifat dalam bahasa Arab? Pertanyaan yang lewat. Dan apa maksudnya jika diidhofahkan kepada Allah? Sifat dalam bahasa Arab beda dengan sifat dalam bahasa Indonesia. Kalau sifat dalam bahasa Indonesia maknanya karakter, ya, pemalas, rajin. Adapun sifat dalam bahasa Arab, maka bisa artinya adalah perbuatan. Ya. Perbuatan itu termasuk sifat. Maka sifat manusia, sifat manusia, manusia berlari, berjalan, itu termasuk dalam bahasa Arab disebut sifat. Maka perbuatan termasuk sifat. Demikian juga keadaan fisik, itu disebut dalam bahasa Arab sifat. Demikian juga karakter, keadaan non fisik, rajin, sabar, dan yang lainnya, itu juga termasuk sifat. Tentang tata cara menjawab azan menurut pendapat keempat, yaitu pendapat yang dipilih oleh Al-Albani, yaitu dibaca secara bergantian, itu dalam satu azan ataukah beda? Jawabannya dalam lain azan. Maka azan duhur misalnya, pada saat hayya ala salah dijawab hayya ala salah. Hayya ala falah dibaca hayya ala falah. Nanti azan asar, nanti ketika azan asar, ketika hayya ala salah membaca la hawla wa la quwata illa billah, la hawla wa la hawla. Una hayal falah la hawla wa la quwata illa billah. Bagaimana pembagian harta antara suami istri yang akhirnya cerai dengan keadaan istri dan suami sama-sama bekerja? Jawabannya ya diteliti mana milik suami dan mana milik istri. Mana yang berasal dari harta suami dan mana yang berasal dari istri. Dan tidak ada harta gonogini dalam ajaran Islam. Dan itu adalah sebuah kezaliman. Mana yang milik istri, maka itu yang dibawa istri. Mana milik suami, itu yang dibawa oleh suami. Ketika kemudian terjadi perselisihan, ya, maka kata para ulama, maka dilihat mana benda-benda yang itu merupakan wajarnya dimiliki dan dibeli oleh istri, oleh perempuan, maka itu milik perempuan. Dan mana benda-benda yang wajarnya itu miliki, dibeli dan dimiliki oleh laki-laki, maka itu milik laki-laki. Apakah penerimaan calon mertua pihak laki-laki berdampak besar dalam rumah tangga nanti? Ya, misalnya kurang disetujui karena beda suku. Ya, ya. Sebagaimana kita maklumi bersama bahasanya pernikahan itu bukan hanya pertemuan dua orang, namun adalah pertemuan dua keluarga. Oleh karena itu maka jelaslah adanya ketidaksetujuan, ketidakcocokan dari satu pihak keluarga itu tetap berpengaruh dalam memiliki dampak yang boleh jadi bisa dampak panjang, bisa dampak pendek untuk rumah tangga dua orang ini. Oleh karena itu kita sarankan dan kita nasihatkan, kalau bisa mencari yang tidak bermasalah, yang tidak perlu ribut dengan orang tua, ribut dengan sanak keluarga, ya, maka itulah yang lebih baik. Apakah proses nikah itu selalu harus pakai wasilah? Bolehkah melalui akhwat itu sendiri atau perempuan itu sendiri kemudian ke wali? Jawabannya kebalik. Jawabannya kebalik. Ke wali baru ke perempuan. Ke wali baru ke perempuan. Yang Nabi ajarkan adalah ke wali, datang ke wali. Ke wali, nanti wali tanya kepada perempuan, kamu mau sama anak saya apa enggak? Yang Nabi ajarkan, itu wali kemudian ke perempuan. Walinya yang tanya sama perempuannya, kamu mau sama, tak nikahkan sama itu? Bapak cocok sama laki-laki itu, kamu mau apa enggak? Nah, itu aslinya. Ya, aslinya adalah wali ke perempuan. Ya, datang ke wali, saya ingin ngelamar anak Anda, terus walinya cocok, kemudian ditanya Allah anaknya. Nah, mau apa enggak kamu dengan itu? Dia orangnya gini. Namun karena berhubung keadaan itu tidak ideal, ya, kondisinya itu tidak ideal, maka semakin yang semakin mempersedikit masalah, mempersedikit kemungkaran, menyebabkan sedikitnya mukhalafat, maka penyimpangan terhadap aturan syariat, maka itu yang lebih baik. Maka boleh, maka seandainya terpaksa kemudian perempuannya ditanya, kamu udah mau sama saya pendak? Namun untuk sampai ke perempuannya ini gimana prosesnya? Nah, ini yang perlu ditanya. Apakah anak sudah SMS-an, sudah berhari-hari, sudah berminggu-minggu, atau kemudian sudah Facebook-an, sudah berbulan-bulan? Kalau ini adalah dari cara-cara yang tidak benar, namun kalau di awal dari perempuan itu dalam istilahnya karena sebab-sebab yang tidak dipaksakan dan bukan cara-cara yang haram, ya, punya anak tetangga sudah kenal, sudah tetangga lama, tetangga sebelahnya jadi tahu anak perempuannya, terus ya. Maka ya tanya aja langsung sama bapaknya, bapaknya tentu sudah kenal. Tapi kalau cara-caranya adalah cara-cara yang haram, SMS-an sudah berminggu-minggu, Facebook-an sudah lama, maka kita tanyakan yang dicari, mau cari keberkahan ataukah mencari kesenangan. Maka keberkahan tidak didapatkan dengan cara-cara yang haram. Terkadang saya bersikap ekstrim pada ahli bid'ah yang jelas penyimpangannya, kesesatan, kebid'ahan, dan kehisbiannya. Saya tidak mau bersahabat atau kenal dengan ahli bid'ah tersebut. Kalaupun saya berteman dengannya, itu pun hanya teman biasa saja dan bukan sahabat akrab. Artinya saya hanya menjalankan hak-hak muslim pada dirinya. Hal ini semua saya lakukan karena saya menyadari hati saya lemah dan ditakutkan jika akrab dengan dia bisa merubah walak saya pada dia. Dan termasuk mengamalkan hadis perumpamaan teman yang jelek seperti pandai besi. Walaupun saya menyadari bahasanya tidak serta-merta orang yang bergaul dan berteman dengan ahli bid'ah, maka dia menjadi ahli bid'ah juga. Bagaimanakah sikap saya ini? Jika sebagaimana yang Anda gambarkan, maka bedah benar. Tidak masalah. Bagaimanakah sikap saya mengalir alil bid'ah yang baik pada saya, misalnya memberi kurma atau air zam-zam selepas dia umroh karena saya takut saya menjadi diam pada kesesatannya dan kebablasan pada sikap hikmah seperti halnya tabiat manusia yang mencintai orang yang berbuat baik kepadanya. Maka menerima hadiah dari alil bid'ah tidak masalah. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima hadiah dari Yahudi, menerima hadiah dari orang kafir, dan ahli bid'ah tidaklah lebih jelek daripada orang kafir, bahkan lebih baik daripada orang kafir secara umum. Meskipun boleh jadi ahli bid'ah itu lebih jelek, lebih besar dampak buruknya pada umat Islam daripada orang kafir, namun ahli bid'ah lebih baik daripada orang kafir, karena masih punya iman, maka dia masih berhak untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, maka jika kita maka menerima hadiah dari orang kafir, hadiah dari ahli bid'ah tidak masalah. Malah menolaknya akan jadi sebab masalah. Akan jadi sebab masalah, akan bukan mudharat yang besar. Adapun kecintaan dengan ahli bid'ah, maka kita cintai ahli bid'ah berbanding lurus dengan iman dan taatnya. Tidak boleh benci total kepada ahli bid'ah. Tidak boleh benci total dengan ahli bid'ah sebagaimana benci total kepada orang kafir. Karena sebagaimana tiga jenis walak wal barok yang telah kita bahas di Al-Irsyad ila Sahih Iktiqad, bahasanya ada orang yang diberi kecintaan secara total, itulah muslim saleh. Ada yang diberi kebencian secara total, itulah orang kafir. Dan ada yang nis-nis, 50-50. Ada yang ada dicintai satu sisi dan dibenci sisi yang lain, itulah alil bid'ah dan alul ma'asi. Maka memiliki kecintaan terhadap alil bid'ah jawabannya wajib, karena dia muslim. Namun kecintaan berbanding lurus dengan dengan ketaatannya, dengan iman yang dia miliki. Namun kecintaan yang tidak full, kecintaan yang tidak total. Namun kita wajib punya kebencian terhadap pelanggaran dia terhadap sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan karena cinta kita kepada ahli bid'ah, maka kita mengingatkan ahli bid'ah bahaya tentang kebid'ahannya, tentu dengan cara-cara yang hikmah dan bijak. Maka niatan si penanya untuk menolak pemberian ahli bid'ah ini kita sarankan untuk diurungkan saja. Urungkan niatmu untuk menolak pemberian ahli bid'ah. Apakah ada doa istiftah yang lebih utama dari yang lain? Jawabannya ada. Ini bisa dilihat dari sisi sanad. Maka bisa kita katakan ini adalah bacaan istiftah yang lebih afdol karena dia adalah asah, sanadnya lebih sahih. Dan bisa dilihat dari sisi makna. Bisa dilihat dari sisi makna. Maka Imam Ahmad lebih suka pada doa istiftah yang kedua yang tadi kita baca. Karena belum melihat maknanya, di sana ada tauhid, di sana ada pengakuan terhadap Allah. Maka Imam Ahmad menyukainya dari sisi makna. Bagaimanakah hukumnya jika seorang muslim hanya hafal satu doa istiftah saja dan itu digunakan sepanjang hidupnya? Jawabannya tidak salah, namun kurang sempurna. Karena yang lebih baik adalah, yang lebih afdol adalah mempraktekan bergonta-ganti dalam doa iftitah, dan di sana minimal ada 4 fadilah. Yang pertama adalah menjaga sunnah. Menjaga sunnah. Maka jika kita bergonta-ganti dengan bacaan iftitah, maka terjagalah sunnah. Kita hafal sunnah. kita tidak hanya hafal satu yang Nabi ajarkan, namun kita juga hafal sunnah Nabi yang lain. Dan karena jika satu, apalagi satu ini yang memasarkan dan membudaya, maka nanti orang menjadikannya bacaan yang lain sebagai kesesatan. Oh, kalau NU, wajah tu wajah ya. Muhammadiyah, Allah mabait baini. Maka jadi tolak ukur hak dan batil. Maka kalau ahlul hak, maka begini saja. Yang di luar bacaan semacam itu, maka ini ciri ahlul batil. Dan yang kedua adalah kita mendapatkan pahala dari semua sunnah, karena kita mengamalkan semua sunnah. Kalau kita cuma Allah mabait baini, maka kita cuma dapat pahala membaca, menjalankan sunnah Nabi, ajaran Nabi Allah mabait baini, dan tidak pernah mendapatkan pahala mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wajah tu wajih ya. Kemudian yang ketiga, dengan kita berkutang ganti bacaan, maka ini menyebabkan manfaat bagi sholat kita, sehingga sholat kita tidak menjadi gerak refleks dan gerak mekanik. Kalau orang itu bacaannya cuma satu, beliau jadi Allahu Akbar, tiba-tiba sudah sampai surat loh, sudah sampai surat toh saya. Pikirannya entah kemana. Karena sepanjang hayat Allah mabait baini. Maka begitu Allahu Akbar, tiba-tiba loh, kok saya sudah mau baca surat apa loh? Tadi sudah baca surat Al-Fatihah toh. Ternyata bacaan iftitah dan Al-Fatihah kita adalah gerakan mekanik. Gerakan otomatis. Refleks. Maka ini tidak ada di sana hudurul qalbi. Berarti di bacaan tadi tidak ada hudurul qalbi. Tidak ada kehadiran hati. Di bacaan tadi Al-Fatihah dan doa iftitahnya, tidak ada di sana kehadiran hati. Hatinya hadir ketika mau baca surat. Loh, sudah sampai ini mau baca surat apa? Loh, sudah selesai atau sudah amin? Loh. Maka tidak ada hudurul qalbi yang merupakan satu hal yang asasi dalam sholat. Yang satu, yang pahala, terus kemudian menjaga sunnah, kemudian tidak menjadi gerak refleks. Ada satu lagi yang disebutkan oleh Ibnu Utsaimin, namun saya lupa. Mana zikir pagi petang setelah sholat petang yang dimaksud setelah sholat asar ataukah setelah sholat maghrib? Jawabannya setelah sholat asar. Apakah zikir pagi dan petang harus dibaca semuanya? Bagaimanakah jika suatu saat kita hanya memilih mengamalkan beberapa saja? Zikir pagi petang cukup diamalkan satu saja. Kalau mau lebih banyak, lebih baik. Siapa yang dimaksud dengan TB oleh Pensyarahul Muslim, seorang ulama yang namanya At-Tibi. Namun saya tidak hafal detail tentang biografi beliau. Orang yang memilih pendapat membaca Al-Fatihah di belakang imam ketika imam bacanya jahar, kapankah dia membacanya? Sebagaimana kata Syaikhul Utsaimin, yang beliau termasuk ulama yang berpendapat, meskipun imam jahar, maka makmum wajib membaca. Kata Syaikhul Utsaimin, waktunya bebas. Bisa membarengi imam, bisa setelah imam, pokoknya bebas. Karena tidak ada kewajiban mendengarkan bacaan Al-Fatihah imam. Ini konsekuensi dari pendapat ini. Tidak ada kewajiban untuk mendengarkan bacaan imam. Apa hukum perempuan yang menggunakan emas yang melingkar, cincin kalung dan gelang emas? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Menurut pendapat yang benar, dan ini adalah pendapat jumhur sahabat, dan tidak ada sahabat yang melarang perhiasan emas untuk perempuan kecuali Abu Hurairah. Bahkan setelahnya bisa dikatakan ada ijma, dan pendapat Al-Albani yang memberikan adapun Abu Hurairah, maka beliau melarang perhiasan emas mutlak untuk perempuan. Sedangkan jumhur sahabat membolehkan perhiasan emas mutlak, melingkar ataupun tidak melingkar untuk perempuan. Adapun tafsil yang memberikan rincian membedakan antara emas melingkar dan tidak, maka Al-Albani tidak memiliki salaf dalam masalah ini. Sedangkan dalil-dalil yang digunakan oleh Al-Albani untuk mendukung pendapat beliau ini, maka hadis-hadis tersebut, menyikapi hadis-hadis tersebut, maka sebagian ulama mengatakan hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Albani itu sadz, karena menyelisihi hadis-hadis yang sahih dan tidak mungkin dikompromikan dan tidak diketahui sejarahnya, maka tidak bisa dilakukan tarjih, tidak bisa dilakukan nasakh mansukh, tidak mungkin dilakukan jamak, maka dipilih manakah yang sah dan mahfuz. Ini pendapat yang disampaikan oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baz dalam salah satu fatwanya, demikian juga Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin di syarah beliau untuk Baiquniyah. Beliau memilih pendapat hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Albani, 4 hadis yang dibawakan oleh Al-Albani di Adabus Shifaf untuk melarang mas melingkar adalah hadis yang sah berarti dhaif, dengan alasan tidak mungkin jamak, tidak mungkin nasakh dan mansukh, dan bertentangan secara total. Bertentangan secara bertolak belakang. Dan sebagian ulama memilih kompromi dengan mengatakan bahwasanya hadis-hadis yang dibawakan, 4 dalil yang dibawakan oleh Al-Albani di Adabus Shifaf, itu adalah larangan adalah litashid, menjelaskan manakah yang lebih afdal, atau saran untuk bersikap zuhud, dan makna-makna yang lain yang semisal itu. Ada seorang kerabat menjual tanahnya. Apa yang hendaknya dilakukan oleh kerabat terhadap materi atau harta yang dihasilkan dari menjual tanah supaya harta tersebut berkah? Apakah ada zakat yang harus dikeluarkan dari harta tersebut? Jika iya, maka berapa kebesarannya? Jawabannya tidak ada zakatnya. Supaya harta tersebut berkah, gunakan untuk taat. Gunakan untuk taat, gunakan untuk naik haji, gunakan untuk atau yang lain, insya Allah berkah. Ada sebagian orang yang mengucapkan sungguh yang benar berasal dari Allah, yang salah berasal dari setan. Pada akhir satu presentasi, apakah hukumnya? Jawabannya boleh, sebagaimana ini adalah ucapan Abu Bakar As-Siddiq, demikian juga sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ayat Al-Quran yang terakhir diturunkan adalah surat Al-Maidah ayat 3 atau surat Al-Baqarah. Karena saya baca ada 2 pendapat. Pendapat yang paling benar, paling dekat tentang masalah ini, wallahu ta'ala a'lam, adalah surat Al-Baqarah. Itu firman Allah subhanahu wa ta'ala, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Karena itu diturunkan setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari Hajjatul Wada. Berdoa di antara adzan dan iqamah, apakah boleh dilakukan di tengah melakukan aktivitas, semisal di tengah kuliah berlangsung, ataukah apakah kita berhenti sejenak dari aktivitas baru berdoa? Doanya harus diucapkan atau di dalam hati? Jawabannya doa di dalam hati, bukan doa. Karena doa Nabi katakan untuk falyakul dan qaul, itu menurut ahlu sunnah adalah makna di dalam hati dan ucapan lisan. Tidak sebagaimana as'ariyah yang mengatakan apa yang di dalam hati sudah termasuk qaul. Oleh karena itu kalau mau berdoa di antara adzan dan iqamah, ya, aktivitas dihentikan sebentar, kemudian berdoa, setelah itu bisa dilanjutkan lagi. Apabila seorang lupa dalam sholat, maka dia sujud sahwi. Tidak semua. Perlu dirinci. Ada yang sujud sahwi dan ada yang tidak. Namun dia lupa apakah sudah sujud sahwi ataukah belum. Namun dia yakin sudah sujud sahwi. Oh, gimana toh? Perlukah dia sujud sahwi lagi? Kalau dia yakin, maka yakin la yazulu ila bisyak. Ya. La yazulu bisyak, maka yakin tidak bisa hilang dengan ragu-ragu. Kalau dia yakin sudah sujud sahwi, ya sudah. Bagaimana ciri perbedaan antara ahli bid'ah dengan orang yang melakukan perbuatan bid'ah? Ya, tidak semua orang yang melakukan perbuatan bid'ah dia adalah ahli bid'ah. Sebagaimana kata Al-Albani rahimahullah ta'ala, laisa kullu man waqa'a fil bid'ah waqa'atil bid'atu alaihi. Tidak semua orang yang terjatuh dalam bid'ah, bid'ah itu menimpa dirinya. Maka perlu diperhatikan bahasanya bid'ah yang menyebabkan pelakunya disebut ahli bid'ah adalah bid'ah itikadiyah, ya, bukan bid'ah amaliyah. Adapun bid'ah adalah masalah amal, masalah ibadah, maka kita katakan ada pada dirinya bid'ah. Dan tidak kita katakan dia adalah ahlul hawa. Demikian pula untuk bid'ah yang menyebabkan seorang pelakunya itu disebut ahli bid'ah, tidak semua bid'ah itikadiyah. Namun ada dua kriteria, ada dua hal yang bid'ah itikadiyah yang jika dilakukan oleh seseorang maka dia jadi ahli bid'ah. Pertama adalah jika dia terjebak dalam bid'ah kuliyah, jika dia terjebak dalam satu bid'ah yang memiliki derivat yang sangat banyak. Dia mengingkari semua sifat Allah misalnya. Maka dia mengingkari sifat Allah tangan, turun, dan seterusnya. Semuanya dia ingkari. Derivatnya banyak sekali. Maka inilah ahlul bid'ah. Semacam Jahmiyah, semacam Mu'tazilah. Dan yang kedua dia terjebak dalam bid'ah juz'iyah. Bid'ah dalam bid'ah yang tidak memiliki derivat yang panjang. Akan tapi bid'ah yang dia lakukan tersebut adalah perkara yang masyhur di antara ulama ahlu sunnah sebagai pembeda antara ahli sunnah dan ahli bid'ah. Semacam al-khuruj al-hukam. Membolehkan memberontak terhadap penguasa muslim. Maka ini bid'ah juz'iyah. Akan tetapi bid'ah juz'iyah yang masyhur di antara ulama ahlu sunnah sebagai pembeda antara ahlu sunnah dan ahlul bid'ah. Maka siapa yang terjumus di dalamnya maka dia ahlul bid'ah. Kemarin saya baca buku, saya lihat-lihat buku, ada satu buku judulnya Surat untuk Penguasa. Di sana kemudian ada lampiran surat yang pernah diberikan oleh sebagian orang, tidak ditujukan kepada sebagian orang kepada SBY, kemudian disebar luaskan, dijadikan buku, kemudian belakangnya, namun yang lebih panjang adalah lampirannya. Lampirannya, nampaknya kalau lampirannya itu bukan termasuk di antara surat yang pernah dikirimkan. Nah, jadi lampirannya ini intinya dia mengkafirkan seluruh penguasa negeri kaum muslimin hari ini. Bil itlaq, bil istisna, hatta wala Saudi walaupun yang lainnya, itlaq semuanya kafir. Namun anehnya surat depannya masih assalamualaikum. Surat depannya masih assalamualaikum kepada Pak SBY, assalamualaikum warahmatullah. Namun belakangnya mengkafirkan seluruh penguasa kaum muslimin hari ini. Bila istisna, enggak ada yang dikecualikan. Tidak Saudi, tidak yang lainnya, semuanya kafir semua. Dan penulis buku ini rujukannya Maktabah Samillah. Dan ketahuan kalau itu Maktabah Samillah. Nah, meskipun dia tidak menyantumkan kalau dia rujukannya Maktabah Samillah. Dan maka Maktabah Samillahnya bila imin wala fikhin. Enggak pakai mikir. Dia pakai Maktabah Samillah tapi enggak pakai mikir. Di situ disebutkan salah satu referensi dia nukil perkataan Syaikh Fauzan di Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad. Dia sebutkan Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad 1 garing halaman sekian. Satu garing halaman sekian. Padahal Al-Irsyad Sayyid Itikot itu cuma satu jilid. Enggak perlu ada satu garing halaman sekian. Enggak perlu memang satu jilid. Ini dia pakai Maktabah Samillah. Namun enggak pakai mikir. Kalau di Maktabah Samillah itu kalau kitab itu cuma satu jilid, ya tetap ada angka jilid satu. Ya. Angka jilid satu terus dan sebelahnya halaman. Namun enggak bakalan ketemu jilid duanya. Memang satu jilid. ya penulis buku mendatangkan banyak nukilan, namun intinya nukilannya benar, namun dia yang salah faham. Siapakah wali bagi calon pengantin wanita jika bapaknya dan seluruh keluarga bapaknya adalah Nasrani, sedangkan ibunya dan keluarga ibunya adalah Muslim? Jawabannya adalah wali hakim. Jawabannya adalah KUA. Dia tidak punya wali. Tidak punya wali nikah. Salawat kepada Rasulullah bagaimana bunyinya? Bunyinya banyak. Ya, sebagaimana salawat di akhir salat. Teman saya ada yang malas sekali dalam mengerjakan skripsi. Katanya agar bisa berlama-lama di Jogja untuk menuntut ilmu agama. Padahal orang tuanya menuntut untuk lulus, apakah ini dibenarkan? Gimana? Ya kita sarankan untuk segera menyelesaikan, diselesaikan. Ada usaha untuk menyelesaikan, ya sambil jalan. Namun jangan kemudian malas sekali. Kalau malas sekali nanti bisa-bisa tidak selesai dan bisa-bisa malah bubar di tengah jalan. Dan ini tidaklah satu hal yang tidak kita harapkan. Namun ya kita sarankan untuk tetap menyelesaikannya. Dan adapun belajar, maka belajar tidak harus di Jogja. Banyak tempat untuk belajar. Dan belajar juga, kalau memang keadaan sudah menuntut untuk bentuk belajar itu lain, ya tinggal menyesuaikan diri. Jadi dulu bisa belajar sambil duduk di majelis ilmu, bisa langsung. Nanti karena kondisi menuntut untuk metode belajar harus berganti, maka hendaknya menyesuaikan diri. Saya pernah baca buku pada doa iftitah, wa ana minal muslimin, tersebut pada buku tersebut, wa ana awalul muslimin. Apakah versi yang kedua ini boleh? Boleh. Ini sebagaimana dicantumkan oleh Al-Albani di sifat salat Nabi. Apakah beasiswa yang dikeluarkan suatu perusahaan yang diberitakan buruk, korupsi dan tidak membayar pajak, itu halal? Apakah bisa disamakan beasiswa tersebut dengan hadiah? Kalau cuma diberitakan, itu baru isu, bukan kenyataan. Namun seandainya ini sebuah kenyataan, pertama, tidak membayar pajak, itu bukan satu hal yang buruk. Ya. Karena pajak adalah sebuah kedzaliman, maka kalau bisa tidak membayar pajak, maka itu yang lebih baik. Nah. Namun seandainya tidak ada kemungkinan kita harus membayar pajak, ya bayarlah pajak dengan baik. Jangan menipu, jangan mengurangi angka dan menyogok yang pemeriksa pajak dan seterusnya. Maka bayarlah dengan baik. Atau kemudian nanti minta sekalian diputihkan karena sudah telat 10 tahun, kan malah bisa ada diskon malah. Maka insya Allah uang tersebut halal. Bagaimana bila kita berdoa setiap hari minta ampun dosa atau tobat, sedangkan dosa-dosa sering karena lupa dan lalai juga kita lakukan. Apakah ini tobat sambal? Bagaimanakah tobat sesungguhnya? Dosa-dosa yang sering saya lakukan adalah susah ghadul basar dan bagaimana cara meredamnya? Maka memperbanyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala itu satu hal yang masyru', satu hal yang diperintahkan. Nabi ajarkan, Nabi teladankan, ya, Nabi 70 kali atau bahkan 100 kali dalam sehari semalam. Ya, dan kewajiban kita untuk memaknai istighfar yang kita baca. Bukan hanya sekedar ucapan lisan, bukan hanya sekedar zikir lisan tanpa hati. Maka kita pun mengakui kalau itu sebuah kesalahan dan kita melakukan upaya-upaya untuk mengadakan perbaikan. Bacaan setelah adzan yang benar ketika baca alladzi wa'attah. Oh ini ditanyakan apa ini di idgham ketak wa'attah dalnya masukkan ketak ataukah wa'attah? Jawabannya ini ada dal ketemu tak. ini bisa diidghamkan, ya, bisa diidghamkan, ini termasuk idgham apa? Mutajanisain, ya. Idgham mutajanisain. Maka ya yang tepat bisa dibaca allazi wa'adta dengan idgham. Doa antara azan dan iqamah boleh enggak dibaca pas setelah doa setelah azan? Misalnya minta sesuatu keperluan dunia atau yang lainnya, boleh. Setelah selesai doa azan langsung dilanjutkan dengan meminta sesuatu yang diinginkan. Bagaimanakah adab secara syar'i mengabarkan kematian seseorang dan apa saja larangan dalam mengabarkan kematian? Maka kabarkanlah kepada orang-orang yang perlu mendapatkan kabar. Orang yang perlu mendapatkan kabar, kerabatnya, temannya, atau orang-orang yang diharapkan datang untuk mensolati jenazahnya. Apakah punggung tangan seorang perempuan termasuk aurat? Pendapat yang kuat tidak termasuk aurat. Bagaimanakah hukum menyimpan foto di album? Syekh Ibnu Utsaimin yang membolehkan memoto, ditanya tentang masalah foto di album, dia katakan itu menghalangi masuknya malaikat ke dalam rumah. Belum larangnya. Itu yang membolehkan memoto, gimana yang tidak membolehkan? Nah. Ada perkataan sebagian orang setelah mengisi kajian dengan apabila ada manfaat semata itu datang dari Allah, apabila ada kesalahan semata itu dari saya, apakah hal tersebut seperti anggapan Mu'tazilah? Jawabannya tidak. Nah. Itu sebagaimana perkataan Nabiullah Ibrahim, Alladzi khalaqani, Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan aku, Allah lah yang yut'imuni wa yasqini, memberi makan dan memberi minum kepadaku, wa idza maridtu. Namun tidak dikatakan dan jika Allah membuat aku sakit. Padahal Allah yang membuat kita sakit. Namun Nabiullah Ibrahim mengatakan wa idza maridtu, dan jika aku sakit. Maka jelek kita nisbatkan pada diri kita sendiri. Ta'adduban sebagai bentuk etika kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun kejelekan juga kita yakini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika orang yang mengucapkannya adalah Mu'tazilah, maka maknanya memang makna yang sesat. Nah, jika yang mengucapkannya adalah Ahlu Sunnah, maka itu adalah makna yang benar. Maka makna satu kalimat itu berbeda tergantung siapa yang mengucapkannya. Kalau yang mengucapkannya adalah seorang Ahlu Sunnah, ya, maka kita katakan itu benar sebagaimana perkataan Ibrahim, kejelekan sakit dinisbatkan pada diri sendiri. Adapun jika itu yang mengucapkan Mu'tazilah, ya memang karena ini, karena akidahnya yang mengatakan bahasanya kejelekan itu ciptaan makhluk. Dikatakan dalam tingkatan untuk ilmu yang paling awal dipelajari adalah Al-Qur'an lalu hadis. Bagaimanakah penjelasannya, apakah mesti hafal Al-Qur'an dulu ataukah bagaimana? Demikian pendapat tariqah sebagian ulama. Sebagian ulama tidak mau menerima murid kecuali yang telah hafid Al-Quran. Sebagian ulama salaf, ketika ada orang datang mau ngaji kepadanya, ditanya, kamu sudah hafal Quran? Belum. Hafalkan Quran dulu, nanti baru besok ngaji ke saya. Namun ya, itu idealnya, dan itu tariqah para ulama. Mereka belajar Quran dulu, setelah itu mereka belajar yang lainnya. Namun kondisi berubah, keadaan sudah lain. Oleh karena itu maka kita katakan ya menjadi kewajiban penuntut ilmu untuk banyak-banyak jangan melalaikan Al-Quran, sibuk dengan selain Al-Quran, boleh kita sibuk dengan nahwu, boleh sibuk dengan fikih dan yang lain, namun ada waktu untuk Quran, ada perhatian untuk Al-Quran. Dulu saya pernah marah-marah kepada seseorang, namun marah saya insya Allah beralasan, lalu saya ingin minta maaf, namun teman yang lain menyarankan untuk apa minta maaf. Toh sampai sekarang orangnya masih tidak sadar kalau dia salah, tidak tawadhu, apa yang mesti saya lakukan? Ya, kalau dianggap apa istilahnya uslub cara mengingatkannya dengan marah-marah tersebut adalah kita nilai adalah satu hal yang kurang tepat, maka tidak masalah minta maaf. Kita minta maaf karena cara penyampaian yang kita anggap kurang pas, bahasa yang kurang bijak, meskipun isinya benar. Jika ada seorang yang meminjam uang kepada kita dalam jumlah yang cukup besar, namun setiap ditagih selalu mengulur-ngulur hingga sampai akhirnya orang tersebut kabur tanpa kabar. Bolehkah kita berjanji untuk tidak memaafkan atau merelakan utang tersebut seumur hidup sampai di akhirat nanti? Boleh. Jawabannya cuma singkat, boleh. Di beberapa masjid antara adzan dan iqamah mengadakan puji-pujian yang kalau dirasa isinya kebaikan, tapi masalahnya kok doanya pakai mik? Bolehkah kita mengikuti pas doanya saja. Kadang isinya ajakan sholat berjamaah, kadang wujud kita mbaqah, mukhlafatul lil hawadisi dan lain-lain. Boleh enggak bilang enggak pakai mic dan tidak dilakukan? Jawabannya, doa itu adalah sendirian. Ya. Enggak perlu rame-rame. Meskipun mic dalam. Ya. Meskipun teriak-teriak di dalam masjid, itu satu hal yang tidak benar. Ya. Akan tapi jika orang itu mau berdoa setelah selesai adzan, maka adalah dia berdoa cukup untuk dirinya masing-masing dan sendiri-sendiri karena kebutuhan orang beda-beda. Ini ada yang utangnya banyak, itu ada yang belum lulus-lulus, ada yang lain. Maka jangan diseragamkan. Menyeragamkan doa itu masalah. Masalahnya apa? Kebutuhan orang itu lain-lain. Ada orang yang minta lancar rezekinya, ada yang ini lama enggak dapat keturunan, yang diminta lain-lain, masa diseragamkan? Nanti kalau yang mimpin tuh terus mahasiswa yang enggak lulus-lulus minta lulus. Yang belakang padahal udah orang tua-tua, udah punya cucu enggak mikirkan lulus dan tidak. Itu madarat dari doa rame-rame. Demikian wasallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam.